Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah. Kembali kita lanjutkan baca kitab Ata'u wa Dawa lil Imam Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Baik. Sebelumnya murojaah. MDW 3 nomor 1. Kemarin telah disebutkan macam-macam syirik. Ada berapa macam syirik? Apa itu? Syirik yang ya, syirik yang terkait dengan zat dan sifat-sifatnya dan nama-namanya dan perbuatannya. Baik, yang kedua, syirik yang terkait dengan amalan, muamalah hamba kepada Rabb-nya, yaitu syirik dalam ibadah. Taib. Barakallahu fiik. Ya. Taib. Kemudian syirik yang pertama, syirik yang terkait dengan zat Allah Subhanahu wa taala, syirik yang terkait dengan nama dan sifat-sifat Allah taala juga terbagi menjadi dua. Taib. Yang pertama, Iqdad nomor satu. Iqdad satu siapa? Nomor satu. Belum ada nomornya. Ya antum. Syirik yang pertama tadi terbagi menjadi dua lagi, ya. Itu apa? Ya, syirik taktil, ya. Pengingkaran. Seperti syiriknya siapa? Fir'aun, ya. Tapi mengingkari zat Allah Subhanahu wa taala. Buktinya mana? Dalilnya mana? Ya, sisi pendalilannya bagaimana? Yang menunjukkan pengingkarannya Fir'aun mana? Ya, jelaskan. Mana yang menunjukkan Fir'aun itu mengingkari adanya Rob, adanya Allah Subhanahu wa taala, adanya Rob-nya Musa, ya. Kalimat yang menunjukkan Fir'aun itu mengingkari ucapannya Nabi Musa bahwasanya Rabb-nya di atas langit, bahwasanya Nabi Musa alaihissalam memiliki Rabb di atas langit. Mana yang menunjukkan Fir'aun mengingkarinya? Wa inni la dhunuhu kadhiba. Ya, taib. Barakallahu fiik. Fadhal. Taib. Belum ada nomornya, tak milih. Ditunjuk aja ya. Baik. Itu syirik taktil ya, pengingkaran, mengingkari adanya Rob, mengingkari zat Rob. Rob itu tidak ada ya. Allah itu tidak ada, pencipta itu tidak ada. Itu taktil, pengingkaran ya. Taib. Kemudian ucapan beliau rahimahullah ta'ala, wasyirku wa ta'tilu mutalazimani, wasyirku wa ta'tilu mutalazimani. Maksudnya apa? Intak anta, uridu anta. Syirik dan taktil itu mutalaziman. Maksudnya apa? Baik, indak. Ya, anta. Ini nih, enggak depannya ini. Nah. Mu'atil, ya, taib ahsan, ya. Mutalaziman maksudnya adalah setiap musyrik dia berbuat taktil, ya. Setiap taktil berarti syirik gitu. Itu saling melazimi, ya. Syirik dan taktil itu saling melazimkan. Kalau ada syirik ada taktil, ada taktil ada syirik, ya. Taib ahsan, ya. Fadalu. Taib. Kemudian ucapan beliau, lakin asir kala yasalzimu aslat ta'til. Lakin asir kala yasalzimu aslat ta'til. Maksudnya apa? Tidak. Anta. Taib ahsan barakallahu fiik, ya. Terkadang ya ada kesyirikan tetapi tidak mengingkari keseluruhan, ya. Tidak mengingkari keseluruhan seperti Fir'aun tadi, ya. Tidak mentaktil zat Allah, ya. Dia mengakui Allah ada, Allah berhak untuk diibadahi gitu ya. Allah adalah satu-satunya zat. Dia mengakui, mengikrar, mentakrir, ya. Meyakini Allah adalah satu-satunya zat yang diibadahi, yang berhak untuk diibadahi. Akan tetapi dia terjatuh pada kesyirikan, ya, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadahnya itu. Baik. Jadi mutalaziman tadi tidak mutlak, ya, tidak mutlak, ya. Baik. Berikutnya qala rahimallahu taala annausani. Baik. Jenis yang kedua dari bagian syirik, bagian pertama ya, syirik dalam terkait dengan zat Allah Subhanahu wa taala itu bagi menjadi dua. Yang pertama syirik taktil ya. Qala nausani syirku man ja'ala ma'allahi ilahan akhar wa lam yu'attil asma'ahu wa sifatihi wa rububiyatihi ya. Syirik orang-orang yang menjadikan bersama Allah Subhanahu wa taala itu sesembahan yang lain ya. Menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai sembahan, baik manusia atau malaikat atau bahkan binatang ya, atau benda mati, batu ya, batu yang keramat dikeramatkan, pohon yang dikeramatkan ya. Walam yu'atil asma'ahu wa sifatihi wa rububiyatihi, dan dia tidak mengingkari ya Nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah, sifat-sifat Allah yang maha sempurna, ya. Rububiyah Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam semesta, dia tidak mengingkarinya. Yang seperti ini seperti kasirkin nasoro alladzina ja'aluhu salisa salasatin. Seperti kesirikan orang-orang Nasrani yang mereka menganggap menjadikan Allah Subhanahu wa taala itu satu dari tiga, ya. Allah Subhanahu wa taala adalah satu dari tiga, ya. Faja'alul masiha ilahan. Mereka menjadikan Al-Masih, yaitu Isa ibnu Maryam, sebagai sesembahan. Wa ummahu ilahan. Dan ibunya, yaitu Maryam, alaihassalam, sebagai sesembahan juga. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan bagi selain Allah subhanahu wa ta'ala sebagai ilah. Qala min hadza sirkul majusi alqa'ilina fi sanati hawadisil khairi ilan nur. Dan bentuk kesirikan yang seperti ini seperti siriknya orang Majusi, ya. Orang-orang penyembah api, ya. Penyembah api, ya. Asalnya dulu di negeri Persia, ya. Di Persia, orang-orang Persia, ya. Negerinya Kisro, ya. Nah, Majusi mereka mengatakan berpendapat bahwasannya kejadian perkara-perkara yang baik itu dilakukan oleh cahaya, ya. Kebaikan-kebaikan yang ada di alam semesta itu yang menciptakan adalah an-nur, ya, cahaya. Cahaya menciptakan kebaikan-kebaikan, ya. Lawannya, wa hawadisisar ila zulmati. Kejadian-kejadian buruk, kejadian jahat, kejadian jelek itu dilakukan oleh kegelapan, ya. Dilakukan oleh kegelapan. Berarti orang Majusi menetapkan adanya dua pencipta. Pencipta kebaikan itu cahaya, pencipta keburukan adalah kegelapan, ya. Nah, itu pun Majusi tidak menganggap sama, ya. Cahaya lebih tinggi, lebih agung dibanding kegelapan, ya. Makanya mereka menyembah api yang sumber cahaya, ya. Sumber cahaya. Yakni walaupun mereka meyakini kejahatan itu penciptanya kegelapan, ya. Kegelapan bisa menciptakan, ya. Tetapi kedudukannya lebih rendah itu. Baik. Nanti akan dengan ini nanti akan memahami buruknya pemahaman Qadariyah, ya. Buruknya pemahaman Qadariyah, penafi takdir. Majusi saja yang mengakui dua pencipta, ya, nur dan zulmah, itu ndak menyamakan. Zulmah sama dengan nur, ndak, ya. Tetapi nur lebih tinggi, ya. Nur lebih agung menurut mereka itu. Taib, mereka menetapkan sesembahan yang lain, pencipta yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Taib, demikian pula wa min hadza sirkul qadariyati alqailina bi anal hayawan huwallazi yakhluqu af'ala nafsihi. Ini orang-orang yang menisbahkan diri kepada Islam, ya. Orang-orang yang menisbahkan diri kepada Islam tetapi menafikan takdir, disebut Qadariyah, ya, kelompoknya Qadariyah, karena dia, kelompok ini, menafikan takdir, mengingkari takdir, tidak ada takdir, ya. Hamba, makhluk hidup, itu bersendirian, istiqlal, menciptakan perbuatannya sendiri. Tidak ada kaitannya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah mentakdirkan apa tidak, kalau hamba itu mau berbuat, ya berbuat, terjadi perbuatannya itu. Ini Qadariyah. Berarti kelompok Qadariyah ini dari sisi ini dia lebih buruk dari Majusi, ya. Bagaimana lebih buruk? Karena Qadariyah itu menetapkan setiap makhluk menciptakan amalannya sendiri, ya. Berarti penciptanya itu berapa? Penciptanya berapa? Setiap makhluk menciptakan amalannya sendiri. Berarti ada berapa pencipta? Latu'at wa latuhso, ya. Tidak bisa dihitung, ya. Setiap makhluk menciptakan amalannya sendiri, ya. Nah, dari sisi ini lebih buruk dari apa? Majusi. Majusi tadi cuma menetapkan berapa pencipta? Cuma dua, ya kan? Itu pun lebih mengutamakan yang satu, satu lebih diutamakan. Nah, sedangkan Qadari ini sama semuanya, ya. Semua makhluk sama menciptakan amalannya sendiri-sendiri, gitu, ya. Tidak ada kaitannya dengan takdir. Allah berkehendak apa tidak? Allah mentakdirkan apa tidak? Ketika hamba menginginkan, ketika hamba mengendaki, terjadi, gitu. Ini Qadariyah. Perbuatan hamba tidak ada kaitannya dengan takdir. Tidak ada Allah Subhanahu wa taala. Qala wa annaha tahdusu biduni masyiatillah wa qudratihi wa iradatihi. Wa li hadza kanu asya'a asbahal majus, ya. Dan mereka meyakini, Qadariyah itu meyakini bahwasannya perbuatan hamba, amalan hamba itu terjadi tanpa ada kaitan dengan kehendak, takdir dan keinginan Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah menghendaki apa tidak, Allah mentakdirkan apa tidak, tidak ada kaitannya, ya. Ini menurut Qadariyah. Oleh karena sebab ini mereka menyerupai Majusi, ya. Bahkan lebih buruk, ya. Bahkan lebih buruk. Qala. Baik, ini bentuk syirik yang kedua, orang yang menjadikan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai sesembahan, ya. Wa min hadza syirkul ladzi hajja Ibrahim fi rabbih, id qala Ibrahim rabbiyal ladzi yuhyi wa yumiitu qala ana uhyi wa umiit, ya. Demikian pula di antara bentuk kesyirikan seperti ini adalah syiriknya raja yang mendebat Ibrahim alaihissalam, ya. Yang Allah kisahkan dalam surat Al-Baqarah ayat 258. Allah Ta'ala berfirman, idh qala Ibrahimu, yani udhkur, idh qala Ibrahim, ingatlah ketika Ibrahim alaihissalam berkata, Rabbi alladhi yuhyi wa yumit, Rabbku, ya, sesembahanku adalah zat yang menghidupkan, yang mematikan, ya. Zat yang menghidupkan dan mematikan. Maka raja tadi dengan sombongnya, qala ana uhyi wa umit, ya. Aku juga bisa menghidupkan, mematikan, ya. Aku juga bisa menghidupkan dan juga bisa mematikan, ya. Ini maksudnya dia, orang yang dia tangkap itu di atas kehendak dia, ya. Mau dibiarkan lepas hidup, maksudnya demikian, berarti menurut dia ini berarti saya menghidupkan, tak tangkap kemudian tak lepaskan lagi, tak ampuni, ya, tidak dibunuh itu, atau saya bunuh, ya, berarti aku mematikan gitu. Ini menurut raja itu, ya. Kemudian Ibrahim alaihissalam menyebutkan hujjah yang lain. Akan disebutkan. Qala rahimallahu ta'ala fahadha ja'ala nafsahu niddan lillahi ta'ala yuhyi wa yumit biza'mihi kama yuhillahu wa yumit. Maka raja ini, siapa nama rajanya? Siapa yang tahu? Namrud, ya. Rajanya Namrud, ya. Dalam kisah dihukumnya itu dengan binatang yang kecil, dengan binatang yang remeh, orang yang sombong, ya, orang yang tajabur, ya, istikbar. Allah hukum dengan binatang yang sangat kecil masuk ke hidungnya, ya. tidak bisa ngambil, ya, dipukuli sendiri hidungnya, ya, tersiksa dia, hidungnya kemasukan binatang yang kecil, ya, bingung, suruh tabibnya dikumpulkan, tidak bisa ngeluarkan binatang yang kecil, hidungnya dipukuli sendiri, ya, sampai mati, ya. Itu bentuk apa? Kehinaan, ya, orang-orang yang menyombongkan diri, ya, dengan binatang yang kecil saja binasa, ya. Taib. Qala fa hadza ja'ala nafsahu niddan lillah. Maka raja ini Namrud menjadikan dirinya sebagai tandingan, sebagai tandingan, ya. Menandingi Allah Subhanahu wa taala dalam perkara menghidupkan dan mematikan menurut persangkaan dia, ya. Menurut persangkaan dia itu tadi, mematikan itu dia membunuh, ya. Orang yang dia tangkap dia bunuh, berarti dia mematikan. Menghidupkan orang yang dia tangkap kemudian dilepas lagi, ya. Itu menurut dia, "Wah, ini saya menghidupkan, saya juga menghidupkan juga mematikan," gitu. Mereka dia menyangka bisa menghidupkan dan mematikan seperti Allah menghidupkan dan mematikan. Qala fa'alzamahu Ibrahimu anna tarda qalihi an yaktira alal ityan bisamsi min ghairil jihatil lati ya'ti bihallahu minha. Maka kemudian Ibrahim alaihissalam, ya, mengilzam dia, mengharuskan dia untuk membantah ucapannya dia tadi, ya, untuk membantah pengakuannya dia, saya juga bisa menghidupkan matikan, yakni saya juga bisa mengatur, ya, mengatur alam semesta, ya, gitu. Kalau benar, maka datangkan matahari itu dari sisi, dari arah yang datang kebiasaannya, ya, dari sisi yang matahari itu tidak datang seperti biasanya. Kalau biasanya terbit dari timur, datangkan coba besok hari Kamis, datangkan dari barat itu. Maka fabuhital ladzi kafar, ya, dia terbungkam, ya, membisu, tidak bisa, tidak mungkin, ya kan? Walaupun dia kerahkan seluruh negerinya, ya, dia kerahkan seluruh profesor yang dia miliki, ya, untuk membalik arah terbitnya matahari, tidak mungkin, ya. Jangankan membalik, suruh menghadang saja, hentikan matahari 5 menit, ya. Jangan bergerak, tidak mungkin, ya kan? Taib. Qala wa laysa hadzan tiqalan kama za'ama ba'du ahli jadal. Maka ilzam dari Nabi Ibrahim setelah beliau mengatakan Rabbku yang menghidupkan dan mematikan, ya toh? Kemudian dia membantah, saya juga bisa menghidupkan dan mematikan. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam mengilzam dia, kalau demikian datangkan matahari dari barat yang biasanya terbit dari timur, itu. Maka ini bukan intiqal, yakni intiqal itu maksudnya naklul kalam min maudhi ila maudhi, ya. Memindah tema pembahasan, bukan, ya. Seperti yang disebutkan oleh ahlul jadal. Qala bal ilzaman ala tardid dalil in kana haqqan. Bahkan ini merupakan pengilzam dari Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mendatangkan dalil, untuk membuktikan batilnya ucapan raja tadi, ya, ucapan Namrud itu. Tidak benar kamu bisa menghidupkan dan mematikan, ya. Kamu tidak punya kuasa, gitu, ya. Kamu itu tidak punya kuasa sedikit pun, ya. Baik, kalau sudah kita anggap, ya sudah, kamu bisa menghidupkan dan mematikan dengan melepas atau membunuh tangkapanmu misalkan, ya. Nah sekarang kalau demikian, coba datangkan matahari dari barat yang biasanya terbit dari timur, itu. Ini ilzam, ya. Baik, maka dia bungkam, ya, membisu, tidak bisa, ya, tidak bisa menjawab, ya. Baik. Qala min hadza syirku katsirin mimman yusyriku bil kawakibil ulwiyati wa yaj'aluha arbaban mudabbiratan li amri hadzal alam kama huwa madhhabu musyriki sa'ibati wa ghairihim. Dan termasuk daripada kesyirikan ini adalah kesyirikan kebanyakan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan bintang-bintang, dengan rasi, ya. Banyak orang yang itu apa tanggal lahir dari bulan sekian-sekian bintangnya Scorpio misalkan, atau bintangnya Libra, atau itu. Kemudian nanti orang yang bintangnya Libra nasibnya ini dan ini. Itu cabang daripada kesyirikan ini, ya. Maka berhati-hati, ya. Jangan mempercayainya, jangan membacanya, ya. Itu bintang yang orang yang lahirnya dari bulan sekian sampai bulan sekian bintangnya A misalkan, ya. Itu nasibnya tahun ini, nasib yang bintangnya Scorpion tadi atau Libra atau Leon, nah, itu demikian-demikian. Itu bentuk dari cabang kesyirikan ini. Bintang itu menurut mereka memiliki kekuatan mengatur kejadian di muka bumi, ya. Benda-benda langit, ya, galaksi itu memiliki pengaruh terhadap kejadian di muka bumi. Ini kesyirikan penyembah bintang, ya. Nah, masuk dalam bintang itu apa? Matahari, penyembah matahari. Orang Jepang, orang Shinto, ya. Orang Shinto penyembah matahari, ya. Kalau terbit dari timur pagi hari menghadap ke timur, rukuk sujud kepada matahari. Ketika tenggelam sore hari menghadap ke barat, ya, rukuk dan sujud pada matahari, ya. Baik, itu masuk dalam kawakib, ya. Mereka menganggap yang ada di atas itu punya kemampuan. Makhluk-makhluk yang ada di atas itu, bintang-bintang itu memiliki kemampuan mudabbiratun li amri hadzal ala, mengatur kejadian di muka bumi, ya. Nanti kalau muncul bintang ini berarti nanti begini-begini, ya. Itu ada ahli nujum, ya, ahli nujumnya, ya. Penerjemah, ya. Oh, itu muncul bintang ini, oh berarti akan terjadi ini dan ini. Nah, itu ahli nujum, ya. Yang seperti ini kama huwa madhhabu musyriki sa'ibati wa ghairihim, seperti madhhabnya musyrik sa'ibah dan yang semisalnya. Dan ini juga terjadi pada kaumnya Nabi Ibrahim alaihi salam, ya. Mereka juga menyembah bintang-bintang. Qala min hadza syirku ubbati syamsi wa ubbati nar wa ghairihim, ya. Dan masuk di dalamnya adalah syirik penyembah matahari, ya, orang Shinto tadi, ya. Dan penyembah api, ya, orang Majusi, ya. Mereka punya api abadi, ya. Kalau kalian pernah baca kisah Islamnya Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, ya. Bapaknya dari pembesar agama Majusi, ya. Penjaga api, ya. Penjaga Tuhan, ya. Penjaga sembahan, ya. Taib. Qala min haula man yazumu anna ma'budahu wal ilahu 'alal haqiqati. Nah, dari sekian banyak para penyembah selain Allah tadi, ya, itu keyakinannya berbeda-beda, ya. Keyakinannya berbeda-beda terhadap sesembahannya, ya. Ada yang semata-mata, oh ini dia ini menyampaikan, penyampai, wasaid, ya, wasitoh saja. Tidak mampu mengatur, tidak mampu untuk memberi, tetapi bisa menyampaikan, ya. Tapi bisa menyampaikan, ya. Atau bisa memberi syafaat, ya, bisa menolong kita, ya, bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia tidak punya kuasa, dia tidak punya kemampuan, tetapi mampu untuk memberi apa? Syafaat kepada kita, mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu. Nah, di antara mereka ada yang benar-benar kebodohannya luar biasa, menganggap itu sebagai Tuhan yang hakiki sebenarnya, yang mengatur alam itu ya sesembahannya itu, ya, baik itu pohon, batu, ya, atau kuburan, ya, atau yang lainnya, ya, atau bahkan para nabi, ya, Nabi Isa, ya, atau Uzair, ya, mereka anggap mampu, ya, bisa sebagai ilah yang hakiki, bisa mengatur alam semesta, bisa menyelamatkan kita, ya, dan seterusnya. Qala minhum man yazumu annahu akbarul aliha. Kemudian di antara mereka, para musyrikin, itu ada yang meyakini sesembahnya itu banyak. Rizki datangnya ke sembahan ini. Kalau butuh keturunan, datangnya ke sembahan ini. Kebutuhan berbeda-beda dengan sesembahan yang berbeda. Ya. Nah, ada yang sesembahannya itu yang dianggap paling besar. Ya. Wah, ini sesembahan induk gitu, ya. Tuhan induk, ya. Yang lainnya itu anak buahnya gitu, ya. Taib. Seperti apa? Orang-orang musyrikin Quraisy dahulu, masing-masing kabilah membanggakan berhalanya, ya. Seperti ucapan Abu Sufyan sebelum masuk Islam, ya. Ke hadapan kaum muslimin, lana hubal wala hubal lakum, ya. Kami punya hubal, ya. Punya berhala yang luar biasa, kalian enggak punya, gitu, ya. Baik. Wa minhum man yazumu annahu ilahun min jumlatil aliha. Nah, orang-orang musyrik itu juga ada yang dia nerima, ya. Sesembahannya ini bukan sesembahan yang inti, bukan sembahan yang pokok, tetapi bagian dari sembahan, ya. Para penyembah dewa, ya. Banyak dewanya, ya kan? Banyak dewanya. Ada dewa, dewa pemimpin, ya. Pemimpinnya ada, ya. Nah, yang dia sembah itu cuma bagian dari dewa-dewa itu, gitu, ya. Ini dia terima sesembahnya cuma kelompok saja, cuma bagian dari sekelompok dewa itu. Berarti bukan inti tadi, bukan yang paling besar tadi, ya. Di bawahnya lagi itu. Baik, berarti ini peringkatnya dari atas ke yang kecil, ya. Yang pertama tadi meyakini sesembahnya itu adalah ilah hakiki, ilah yang sebenarnya, yang menghidupkan, mematikan, yang mengatur alam semesta, itu ilahnya dia, gitu. Kemudian yang kedua, ada, enggak, ilahnya itu banyak, tetapi sesembahan saya ini yang paling besar, gitu, ya. Sembahannya yang paling besar. Kelompok ketiga, wah, enggak apa-apa, sembahan saya walaupun bukan sesembahan yang paling besar, tapi dia juga termasuk dari sembahan, termasuk dari Tuhan, gitu, ya. Baik. Wa annahu idza khassahu bi ibadatihi wa tabattuli ilaihi wal inqita ilaihi aqbala alaihi wa tanabihi. Mereka meyakini kalau dia itu mengkhususkan dirinya untuk beribadah kepadanya, tabatul, ya, sudah berputus dari yang lain, dari sesembahan yang lain, sudah dia konsentrasi dengannya, maka sesembahan tadi juga akan mampu untuk memberi, memperhatikan dia, memberi hajat dia, kemudian memberi apa yang dia inginkan, ya. Ini keyakinan musyrikin. Wa minhum man yazumu anna ma'budahul adna yuqarribu ilal ma'budil ladzi huwa fawqahu. Dan di antara mereka, ya, ada yang beranggapan, meyakini bahwasannya sesembahnya ini peringkatnya paling bawah, ya. Sesembahnya ini Tuhan yang paling bawah. Tetapi kalau dia menyembah dia, beribadah kepadanya, nanti akan bisa nyampaikan pada Tuhan atasnya lagi, gitu, ya. Nah, wal fauqani yuqarribu ila man huwa fauqahu. Atasnya Tuhan itu akan menyampaikan kepada Tuhan atasnya lagi, gitu. Hatta tuqarribu tilkal alihatu ilallahi subhanahu wa ta'ala. Sehingga sesembahan-sembahan yang atasnya tadi bisa menyampaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tergambar pada kelompok sufi yang hulu, ya. kelompok sufi yang hulu itu tidak boleh kamu berdoa kepada Allah langsung, itu tidak boleh ya. Thariqah sufi yang hulu tidak boleh kamu langsung beribadah kepada Allah, itu kurang ajar ya. Harus lewat siapa? Syekhnya, harus lewat gurunya ya. Gurunya lewat gurunya lagi, gurunya lewat gurunya lagi gitu ya. Itu adab menurut mereka ya. Adab menurut mereka, tapi bukan adab kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Itu kurang ajar ya kepada hak Allah Subhanahu wa taala ya. Baik. Ini bentuk kesirikan ya. Qala wa taratan taksurul alihatu wal wasaitu wa taratan tukil ya. Maka terkadang dia suatu tempat di suatu waktu ya. Perantara-perantara itu banyak, itu tadi wali kuburan-kuburan yang disembah itu banyak muncul ya. Sekarang banyak muncul, yang dulu cuma 9 ya, sekarang mungkin berlipat, ada 20 atau lebih ya. Di setiap tempat ditemukan, oh ini dulu wali fulan ya. Oh ini dulu juga wali. Nah, muncul masing-masing tempat memunculkan sesembahan mereka ya, yang dikeramatkan ya, dibangun seolah-olah di seperti penemuan ya, barang wah ini ditemukan kuburan Syekh fulan, namanya dikarang-karang ya. Baik, enggak tahu yang dikubur di situ itu apa ya. Baik. Nah, terkadang sedikit. Nah, kapan sedikit? Ketika sunnah ilmu syar'i itu menyebar ya. Baik, maka ini tugas kalian ya, menyebarkan sunnah. Setiap kali cahaya sunnah itu nampak, maka cahaya kebodohan, cahaya kebid'ahan, cahaya kesyirikan akan tenggelam ya. Ini tugas kalian ya. Kalian menampakkan agama Allah Subhanahu wa taala, maka setan-setan akan tiarap ya. Tunduk mereka ya, lemah mereka ya. Dengan menyebarkan sunnah ya. Nah, kalau tidak belajar ya tidak bisa menyebarkan sunnah ya. Maka sungguh-sungguh ya, bersemangat mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala ya. Dengan kalian menampakkan sunnah dalam diri kalian sendiri, misalkan dari tempat kalian, di rumah kalian, satu daerah tidak ada orang yang seperti kalian misalkan ya. Dengan kalian nampakkan sunnah, pakaian kalian, ibadah kalian, itu sudah memunculkan cahaya sunnah ya. Sudah muncul tunas sunnah ya. Kalau kalian istiqomah ya, terus menerus ya, Allah Subhanahu wa taala pasti akan menolong ya. Akan muncul nanti, akan tumbuh tunas yang lain ya. Akan Allah kuatkan dengan orang-orang yang lain itu. Dengan banyaknya orang yang berpegang dengan sunnah itu tadi, kesirikan akan hilang ya, akan berkurang ya, minimalnya ya, akan berkurang ya. Baik, maka tugas kalian itu tugas yang besar, tugas yang mulia ya, meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa takut, jangan merasa gentar, jangan merasa kecil kalian, enggak punya titel, enggak punya gelar ya. Enggak punya gelar ya. Jangan merasa kecil. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin ya. Kalian adalah orang-orang yang tinggi ketika kalian adalah orang-orang yang beriman ya. Lebih-lebih beriman, berilmu ya. Menyebarkan ilmu, kalian orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, maka bersabar ya, bersungguh-sungguh untuk menghasilkan, mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya. Jangan berkecil hati, teman-teman kalian di luar sudah begini, sudah begitu, ya. Baik, maka itu hakikatnya semuanya apa? Hayatun dunyawi, ya. Kehidupan dunia itu apa? Laibun walahun, ya. Tidak lama itu, ya. Tidak kekal itu, ya. Kecil itu dibanding akhirat, ya. Baik. Ilahuna nasallallahu taufiq lil jami' sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu barakallahu fikum.